Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala ma ba'd. Terakhir kita belajar al-musnad al-muttasil al-isnadi min rawi hatta al-mustafa wa lam yalid. Kesimpulan pelajaran kita, al-musnad ya, yang diwajibkan oleh Syekh Bukhari. Nah, mengacu kepada Al-Hafidh, Al-Hakim. Baik, dan yang lainnya, yaitu apa? Alladhi yattasilu sanaduhu ila Rasulullah SAW. Singkatnya, muttasilun min haythus sanad wa min haythul matan marfu'. Baik. Yang inqita'nya khafi, apakah masuk dalam kategori musnad? Yang inqita'nya khafi. Berdasarkan ini. Habis. Masuk? Tidak. Masuk atau tidak? Masuk? Tidak berdasarkan definisi yang kita pilih, yang dipilih oleh Syekh. Bahwa sanadnya harus muttasil. Yang inqita'nya khafi masuk apa enggak? Masuk apa tidak? Hah? Tidak. Tidak masuk. Nah. Yang memasukkan inqita' khafi siapa? Ibnu Hajar. Ibnu Hajar yang berpendapat begitu. Karena Ibnu Hajar tidak mempersyaratkan ittishalus sanad, tapi mempersyaratkan apa? Bahasanya Ibnu Hajar apa? Yani ittishalus sanad, tapi bahasanya bukan alladhi yattasilu sanadu, tapi apa bahasanya sehingga inqita' khafi bisa masuk. Adrafi. Ingat. Tidak, Ibnu Hajar terkait dengan itu solus sanad. Apa bahasanya sehingga ingat Abda? Aywa, dia mengatakan dohiruhu al ittisal. Nah, dohiruhu al ittisal. Yang kita bahaskan sekarang sanad, bukan matan. Masalah marfu jelas. Khilafnya antara mereka imam ini kan di sisinya di mana? Sisi khilafnya di masalah ittisal. Ibnu Hajar membahasakan dohiruhul ittisal, tampaknya ittisal. Tujuan dia menggunakan bahasa itu agar apa? Inqita' khafi masuk, termasuk kategori musnad menurut dia. Apa inqita' khafi itu? Apa saja? Hafiz? Ada dua disebutkan. Takur. Ada dua yang disebutkan oleh beliau yang kita khafi. Sari. An-ana. Mutlak begitu. Kan tidak semua an-ana yang kita. An-ana itu mudallis. Ya, ini apa? Tadlis. Terjadi tadlis. Nah. Dengan an-ana oleh seorang mudallis. Dan tadlisnya ditolak na'am. An-ana mudallis. Yang kedua yang kita khuf, yang kedua yang disebutkan beliau apa? Mursal apa? Irsal khufi. Irsal khufi. Bukan mursal secara mutlak, tapi irsal khufi. Ibnu Hajar punya istilah irsalul khufi. Nanti akan datang pembahasannya. Dua ini yang dimaksud oleh Ibnu Hajar. Inqita'nya khafi itu apa? An'anatul mudallis dan apa? Yaitu yang beliau bahasakan di sini mudallas. Mudallas itu maksudnya an'anat al mudallis. Yang kedua irsal khafi. Nah, yang kedua adalah irsal khafi, mursal khafi. Nah. Nanti tentang mudallas dan mursal khafi akan datang nanti pembahasannya. Nah, dan Ibnu Hajar dengan ini menyelisihi a'immah sebelumnya seperti siapa? Al-Hakim dan yang lainnya. Karena mereka termasuk Al-Khatib Al-Baghdadi, karena Al-Hakim Al-Baghdadi dan yang lainnya, mereka tidak membahasakan zahirul ittisal, tapi mereka memang mempersyaratkan harus ittisal. Artinya tidak boleh ada inqita' sama sekali meskipun khafi. Jelas ya? Jelas, bisa dipahami di sini khilaf Ibnu Hajar dengan a'immah itu ya. Nah, dan Syekh Al-Bukhari menyelisih Ibnu Hajar di sini. Ini beliau berjalan bersama a'immah sebelumnya, bersama Al-Hakim, Al-Khatib, Ibnu Al-Athir, yang memastikan harus ittisal. Jika ada yang kita khafi, tidak bisa disebut mustad. Nah, syarat yang kedua, yaitu apa tadi? Marfu'. Untuk muntah al-isnad harus marfu'. Baik, kita lanjut al-muttasil. Faddal, qira'. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fadilatul syekh Abdullah bin Abdurrahim al-Bukhari hafizahullah ta'ala. Al-muttasilu qawluhu wa ma bisam'i kulli rawin kattasil isnaduhu للمصطفى فالمتصل. الشرح: هذا هو القسم السابع من أقسام الحديث التي تضمنتها هذه المنظومة، وهو الحديث المتصل، وهو لغة اسم فاعل من اتصل بدون انقطاع. Jadi sekarang pembahasannya adalah المتصل. Nah, jadi setelah menyebutkan al-marfu', kemudian diselingi dengan al-maktu', kemudian langsung al-musnad. Yang al-musnad itu dipersyaratkan harus marfu', kemudian masuk ke al-muttasil. Yang al-musnad yang kita pelajari, baru kita pelajari, harus marfu' dan harus muttasil. Nah, sekarang muttasil. Nah, Al-Baiquni mengatakan ma bisam'i kulli rawin yattasil isnaduhu lil Mustafa fal muttasil. Yang bisam'i kulli rawin yattasil isnaduhu lil Mustafa fal muttasil. Nah, disyarah Syekh Abdul Bukhari hafizahullah menjelaskan bahwa ini adalah jenis yang ketujuh ya dari aqsam al-hadis yang dimuat oleh manzumah Al-Baiquniyah, yaitu al-hadith al-muttasil. Kemudian beliau menyebutkan maknanya secara bahasa, dari segi bahasa lugatan al-muttasil adalah isim fa'il dari fi'il ittasala. Ittasala yattasilu tisalan muttasilun. Nah, did ya antonim dari inqata'ah, yang qati'u ditu'an mungqati'ah, yani bersambung. Yaitu al-muttasil artinya yang bersambung, yang bersambung ayat tasil isnaduhu, yang bersambung sanadnya. Ini secara bahasa ittasala. Adapun secara mustalah ya, maka al-Baiquni mengatakan wa ma bisani dan seterusnya. Nah, kita masuk ke syarah bait ini. Sayyid qawluhu qawluhu wa ma bisani kulli rawin jattasil sabaqo bayanu ma'na ma'attisali وهذا النوع له تعلق بالإسناد وقد سبق أن اتصال السند شرط من شروط الحديث المقبول وهذا القيد يخرج به المرسل والمعضل والمنقطع والمعلق والمدلس لمنافاتها قيد اتصال وما بسمع كل راو يتصل. Yani al-hadith alladhi, hadith yang dengan sam' kulli rawi, pendengaran setiap rawi pada setiap tabaqah sanad, yattasil bersambung sanadnya untuk al-Mustafa Nabi SAW, maka itu al-muttasil. Jadi wa ma bisani kulli rawi yattasil sudah lewat berkali-kali penjelasannya. Yani kullu rawin min ar-ruwat fi tabaqat as-sanad yasma'u mimman fawqahu, kan itu. Setiap rawi pada setiap tabaqah, tingkatan dari tabaqah-tabaqah, tingkatan-tingkatan sanad, dia mendengar hadis itu dari yang di atasnya, dari syekhnya dia meriwayatkan darinya. Naam. Dan ini keterkaitannya dengan sanad, ya. Dan telah lewat penjelasan bahwa ittisal as-sanad, bersambungnya sanad itu salah satu syarat dari syarat-syarat hadis yang diterima. Nah, kemudian Syekh menjelaskan bahwa hadal qaidu, yakni syarat ini, hadal qaidu, yakni hadal syarat, syarat ini keluar dengannya al-mursal, al-mu'dal, al-munqati'u, al-mu'allaqu, al-mudallasu. Ini semua adalah istilah-istilah, yakni jenis-jenis hadis yang, ya, yang tidak ittisal. Limunafatiha qaidal ittisal, dikarenakan bertentangannya jenis-jenis hadis ini dengan syarat ittisal. Al-mursal tidak muttasil, al-mu'dal tidak muttasil, al-munqati' tidak muttasil, al-mu'allaqu tidak muttasil, al-mudallas tidak muttasil. Naam. Dan semuanya akan dipelajari satu persatu, apa itu al-mursal, apa itu al-mu'dal, apa itu al-munqati', apa itu al-mu'allaq, apa itu al-mudallas, ya. Dan kita baru saja melewati pada pembahasan musnad istilah, ada istilah al-mursal isal khafi, ada istilah al-mudallas, ya, yang inkitoknya inkitok khafi, inkitoknya sama. Beda dengan al-mu'dal, al-munqati, al-mu'allaq, itu jelas inkitoknya. Al-mursal juga inkitoknya jelas, tapi ada di sana namanya istilah irsal khafi menurut istilah Ibnu Hajar. Apa itu kita akan dapati nanti dekat pada pembahasan mudallas. Nah, baik, adapun mudallas memang termasuk samar, karena itu adalah anak-anak seorang mudallis. Nah, nanti semua akan datang penjelasannya untuk istilah-istilah ini. Yang jelas, ini semua tidak masuk dalam kategori muttasil. Mursal, mu'dal, munqati', mu'allaq, mudallas. Semuanya tidak termasuk dalam kategori muttasil. Nah, karena ada keterputusan. Nah, qawluhu. Qawluhu, isnaduhu isnadu, abbaru anhu al-hafidhu bin abbaru anhu al-hafidhu bin jama'ata, بقوله الإخبار عن طريق المتن. طيب الإسناد, استلاء الإسناد, الشيخ منوكل داري الحافظ ابن جماعة من دفنسيكن الإسناد دمن الإخبار عن طريق المتن. نعم, ابن جماعة من دفنسيكن الإسناد الإخبار عن tariqil matni. Al-ikhbar yaitu pemberitaan, ya, tentang jalur, jalan matan. Nah, pemberitaan tentang jalannya, jalurnya matan. Nah, jadi jalur matan, janan matan itu sampai kepada siapa penisbatannya, itu al-isnad, al-ikhbar an tariqil matan. Naam. Rabi' wa qala fi al-hafiz ibn hajarin huwa tariqul al-mu huwa tariqul musilatu ila al-matn. Adapun al-hafiz ibn hajar mendefinisikan huwa tariqul musilatu ilal matni. Dalam nushatun nazar, ya, dalam nushatun nazar syarah Nukhbatul Fikr. Naam. Nukhbatul Fikr karya Ibnu Hajar disyarah sendiri oleh beliau dengan nushatun nazar. Naam. Di sana beliau menjelaskan huwa tariqul musilatu ilal matni. Tariq, jalur, jalan, ya, yang menyampaikan kepada matan. Nah, yang menyampaikan kepada matan. Baik, wa huwa wa huwa wasanadu bi ma'na wahidin bi ma'nan wahidin. Baik. Al-isnad dan as-sanad maknanya sama, kata Syekh. Jadi al-isnad dan as-sanad maknanya sama. Baik. Al-matnu huwa ghayatu ma yuntaha ilayhi min al-isnadi min al-kalam. Dimukil dari al-masdar as-sabiq, dari sumber yang lewat telah lalu, dari satu nazar, yaitu al-matn huwa ghayatu ma yuntaha ilayhi min al-isnadi min al-kalam, puncak akhir, ya, ghayah, puncak akhir, ma yuntaha ilayhi, ghayatu ma yuntaha ilayhi, puncak akhir yang dicapai, puncak akhir yang dicapai min al-isnad, dari al-isnad. Isnad tadi apa? Imma menurut Ibnu Jama'ah al-ikhbar an tariq al-matn, yakni pemberitaan jalurnya matan, ya. Ibnu Hajar mengatakan jalur yang menyampaikan kepada matan. Jadi inilah puncak akhir, ya, yang dicapai dari isnad, dari pemberitaan atau dari jalur yang menyampaikan kepada min al-kalam, berupa al-kalam, yakni ghayatu ma yuntaha ilayhi min al-isnadi min al-kalam. Nah, kalam yang merupakan puncak akhir yang dicapai dari sanad. Jadi ada sanad ini. Rawi mengatakan haddatsana fulan, qala akhbarana fulan, qala amba'ani fulan, dan seterusnya. Jalur ini terus berjalan, mulai dari rawi di tabaqah paling bawah, dari mulai dari musannif misalkan, sampai rawi di atasnya, dari syekh di atasnya, terus jalur ini berjalan, ya, diberitakan sampai kepada matan. Matan ini berupa kalam, satu ucapan. Nah, ya, baik, sampai kepada matan, sampai kepada tabi'i, sampai kepada sahabat, tabi'i mengatakan haddatsani fulan, itu sahabat, sahabat mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, atau sahabat ini mengatakan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu kada wa kada. Akhir kalam di situ. Jalurnya ini tadi dari rawi pada setiap tingkatan sampai kepada akhir, ya, akhir jalur itu, yaitu akhir sanad yang mendapat yang merupakan puncak akhirnya, maka disitulah itu yang dimaksud dengan matan. Nah, ini singkatnya antum sudah paham. Jika sahabat mengatakan qala Rasulullah SAW, kemudian sabda Rasulullah itu apa? Itulah matan. Atau sahabat itu mengatakan ra'aitu Rasulullah SAW yaf'alu kada wa kada, aku melihat Rasulullah SAW melakukan ini dan ini, ini dan itu. Nah, itulah matannya. Itulah akhir dari sanad, ya. Jadi sanad ini jalur yang menyampaikan kepada matan, seperti kata Ibn Hajar, huwa at-tariqul musilatu ilal matni. Kita bisa sampai kepada matan hadis melalui jalur isnad. Nah, jadi kalau ada makan yang dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni hadis yang dinisbatkan kepada Nabi, misalkan, ya, apakah itu qaulnya atau fi'ilnya atau takrirnya atau sifat khilqiyah atau khuluqiyah, ditanyakan mana sanadnya? Ini mana jalurnya yang menyampaikan sampai ke matan itu bahwa itu benar dari Nabi? Harus kita periksa jalur itu. Jalur itu benar enggak? Bisa dipertanggungjawabkan enggak jalur itu, sanad itu? At-tariq al-musila ilal matan, yang kemudian kita cek pasti, oh benar ini, matan ini benar penisbatannya kepada Nabi, karena ternyata yang meriwayatkan dari Nabi adalah sahabat, ternyata meriwayatkan dari sahabat itu adalah tabi'i, ternyata meriwayatkan dari tabi'i adalah tabi' tabi'in, dan memang ini mendengar, saling mendengar, dan memang semuanya, ya, thiqah, semuanya adil, udul semuanya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan, begitu. Tamam? Ya, tinggal kita hafalkan saja. Nah, Ibnu Jamaah mengatakan apa? Al-ikhbaru an tariqil matni. Ibnu Hajar mengatakan apa? At-tariqul musilatu ilal matni. Kemudian matni itu apa? Ghayatu ma yuntaha ilaihi min al-isnad min al kalam. Baik. Tafadhal ikra. قوله للمصطفى صلى الله عليه وسلم فهو الحديث المتصل وبناء على هذا الحد يستوي هو والحديث المسند والحديث المسند مسند. نعم سلاجتنا. والفرق بينهما في غلبة الاستعمال كما سبق نقله عن الحافظ ابن حجر في تعليقه على كلام للحافظ الخطيب وذهب بعض أهل العلم إلى أن المتصل يطلق على المرفوع وعلى الموقوف أيضا قال الحافظ ابن الصلاح ومطلقه يقع على المرفوع والموقوف اقرأ كمل قراءة قال الحافظ العراقي في ألفيته وإن تصل بسند منقول فسميه متصلا موصولا سواء الموقوف والمرفوع ولم يروا أن يدخل المقطوع ثم قال في شرحه للبيتين المتصل والموصول هو ما اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى واحد من الصحابة حيث كان ذلك موقوفا عليه وأما أقوال التابعين إذا اتصلت الأسانيد إليهم فلا يسمونها متصلة إنما يمتنع اسم المتصل في المقطوع في حالة الإطلاق أما مع التقييد فجائز واقع في كلامهم كقولهم هذا متصل إلى سعيد بن المسيب أو إلى الزهري أو إلى مالك ونحو ذلك قلت على هذا المعنى يكون المتصل أعم من المسند والله أعلم. طيب. Jadi Al-Bilquni mengikat, membatasi al-muttasil dengan bahwa isnad tersebut puncaknya adalah lil-Mustafa. Persisnya lil-Mustafa, bahwa al-hajar al-muttasil yang berarti al-muttasil itu khusus untuk yang marfu'. Wa ma bisam'i kulli rawin yattasil isnaduhu lil-Mustafa fal-muttasil. Tamam? Kata Syekh wabinaan ala hada wabinaan ala hada al-haddi berdasarkan ya definisi ini yastawi huwa wal hadithul musnadu berarti sama antara al-muttasil dan al-hadithul musnad definisi al-hadithul musnad dan al-hadithul muttasil berarti sama sebagaimana kita lewati ya di matan al-Baiquni kan begitu yang kesimpulannya adalah muttasilun marfu' dari segi sanad muttasil dari segi matan marfu'. Di sini juga al-muttasil ya mempersyaratkan bahwa dia harus marfu', berarti sama. Di mana letak perbedaannya wal farqu bainahuma fi ghalabatil isti'mali? Perbedaan antara keduanya antara al-musnad dan al-muttasil letaknya pada dominasi penggunaannya. Pada dominasi penggunaannya. Kama sabaqa naqluhu 'anil Hafidz bin Hajar بتعليق على كلام الحافظ الخطيب سمعت لليوت لنوكل للحافظ بن حجر ketika mengomentari ucapan الحافظ الخطيب ketika الحافظ الخطيب mendefinisikan المسند tampak dari keterangannya bahwa perbedaan المسند dan المتصل adalah bahwa المسند أكثر استعماله مجلس penggunaan mereka untuk sesuatu yang apa untuk sesuatu yang marfu'. Coba kita lihat kembali keterangan Ibnu Hajar tersebut yang dimaksud di halaman 67. Naam. Ya, 66 itu kan keterangan al-khatib. Naam. Yuriduna anna isnadahu, inna isnadahu muttasilun baina rawihi wa baina man asnada anhu, illa anna akthar isti'malihim hadhihi al-ibarata huwa fi ma usnida an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar di halaman 67 di nukil Syekh keterangan Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam An-Nukat, Nukat As-Salahiyah, mu'allifan ala qawli khatib hadha, kata beliau, la farqa 'inda al-khatibi baina al-musnad wal-muttasil illa fi ghalabati al-isti'mal faqat. Ya. Tidak ada perbedaan antara al-khatib, tidak ada perbedaan di sisi al-khatib, menurut al-khatib, antara al-musnad dan al-muttasil, kecuali pada mayoritas penggunanya. Yakni, mayoritas penggunaan mereka untuk yang marfu' sampai kepada Nabi SAW, mereka menggunakan istilah apa? Al-musnad. Nah. Yang banyak digunakan untuk al-musnad. Artinya, mereka lebih banyak menggunakan istilah al-musnad daripada al-muttasil. Jika mereka hendak menjelaskan hadis yang sanadnya muttasil dan sampai kepada Nabi SAW, mereka ya menggunakannya ya istilah al-musnad. Baik. Al-muhim ini ya artinya dengan definisi yang disebutkan Baiquni sama antara al-musnad dengan al-muttasil. Baik. Kemudian dinukil Syekh dhahaba ba'du ahli al-ilmi, sebagian ahli al-ilm madhabnya al-muttasil yutlaku 'ala al-marfu' wa 'ala al-mawquf. Ya. Jadi ini mazhab yang kedua, bahwa istilah al-muttasil meliputi al-marfu dan al-mauquf. Beda dengan mazhabnya al-Baiquni kan? Ya. Al-Baiquni ya mendefinisikan muttasil yaitu al-muttasil sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-marfu berarti sama dengan musnad. Sementara mazhab yang kedua ini al-muttasil yang yattasil isnaduhu ila sahabi atau ila nabi sallallahu mustafa. Jadi bisa jadi sampai kepada sahabat itu muttasil, bisa jadi sampai kepada nabi itu muttasil. Jadi al-muttasil meliputi al-marfu dan al-mauquf. Naam. Kemudian di sini Syekh Nukid al-Hafidz Ibnu Shalah dalam ma'rifat anwa' ilmi al-hadis rayyib wa mutlaquhu yaqa'u 'ala al-marfu' wal-mauquf, kata Ibnu Shalah. Ya, pemutlakan penggunaan al-muttasil itu jatuh atas al-marfu' dan al-mauquf. Jadi bukan khusus al-marfu'. Jelas ya? Nah, kemudian dinukil dari Al-Hafidz Al-Iraqi dalam Al-Fihn. Al-Hafidz Al-Iraqi itu gurunya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Rayyib dalam Al-Fihnnya kata al-Iraqi wa in tasil bisanadin manqulan fa sammihi muttasilan mausulan. Baik. Tuh. Wa in tasil bisanadin manqulan. Ya, jika Anda menyambungnya dengan sanad yang dinukil, maka namakanlah muttasilan mausulan. Sawa'un sama saja al-mauqufu wal-marfu'. Sama-sama disebut muttasil. Asalkan sanadnya muttasil mausul. Walam yaru ayyadkhul al-maqtu'u. Dan mereka ahli hadis tidak menganggap al-maqtu' masuk dalam kategori muttasil. Jadi pemutlakan bahasanya apa Ibnu Shalah wa mutlaquhu. Pemutlakan istilah muttasil ketika dikatakan hadza haditsun muttasil, mutlak begitu. Hadza haditsun muttasil berarti masuk bisa jadi apa? marfu, bisa jadi mauquf. Adapun al-maqtu, apakah bisa masuk dalam pemutlakan istilah hadza haditsu muttasil? Jawabannya tidak. Karena Ibnu Salam mengatakan mutlaquhu yaqa'u 'ala al-marfu wal-mauquf. Ya, al-Iraqi mengatakan walau walam yarau ayadkhul al-maqtu'. Mereka memandang tidak masuk al-maqtu'. Jelas? Jadi ketika dimutlakkan istilah muttasil, yang bisa masuk hanya apa? Hah? Ada hadis muttasil, di hadis yang muttasil bisa jadi marfu, dari segi matan bisa jadi mauquf. Tsumma qala fi syarhi bil baitain, kemudian al-Iraqi menjelaskan ya, mensyarah dua bait tersebut. Nah, al-muttasilu wal-mausulu huwa ma ittasala isnadu ila nabiy sallallahu alaihi wasallam aw ila wahid min as-sahabati, ya kan, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sampai kepada salah satu sahabat. Sampai kepada Nabi berarti marfu, sampai kepada salah satu sahabat berarti mauquf, haitsu kana dhalika mauqufan alaihi. Nah, atau ila wahid min as-sahabati haitsu kana dhalika mauqufan alaihi, atau sampai kepada, bersambung sanadnya sampai kepada salah satu sahabat, manakala itu mauquf berhenti atasnya, atas sahabat itu. Baik. Kemudian wa amma aqwalut tabi'in, adapun ucapan-ucapan tabi'in, idza tasalatil asanidu ilaihim, apabila sanad-sanad bersambung sampai kepada tabi'in, fala yusammunaha muttasilatan, maka mereka tidak menamakannya muttasilatan. Mereka tidak menamakannya muttasil secara mutlak. Innama yamtani ismul muttasil fil maqtu'i, hanya sesungguhnya ya, tidak bolehnya penamaan al-muttasil pada al-maqtu' fi halatil itlaqi. Nah, ini perhatikan. Yamtani ismul muttasil fil maqtu' fi halatil itlaq. Terhalanginya penggunaan muttasil, tidak bolehnya penggunaan muttasil untuk al-maqtu', yaitu yang sanad itu bersambungnya sampai kepada tabi'i, pada keadaan itlaq, yakni pada penggunaan istilah muttasil secara mutlak, dilepas begitu, hadits muttasil dilepas begitu. Jadi keterangan al-Iraqi ini sinkron dengan keterangan siapa di atas tadi, Ibnu Shalah. Perhatikan bahasa Ibnu Shalah, wa mutlaquhu, ya kan? Yani pemutlakan istilah ini yaqau 'alal marfu' wal mauquf. Al-Iraqi mengatakan innama yantani usmul muttasil fil maqtu' fi halatil itlaq. Jadi pada halatul itlaq, yakni pemutlakan istilah ini tidak bisa jatuh kepada al-maqtu, hanya bisa jatuh ke al-marfu dan al-mauqu. Amma ma'at taqyidi, adapun disertai dengan taqyid, yakni pembatasan, ya, faja'izun waqi'un fi kalami, maka itu boleh dan itu ditemukan terjadi pada ucapan mereka, ada kaqaulihim hadza muttasilun ila sa'id, ila sa'idin ibn al, ila sa'id, sa'id ibn al musayyab aw ila az-zuhri, hadza muttasilun ila sa'id ibn al musayyab, hadza muttasilun ila az-zuhri, hadza muttasilun ila malik wa nahwi dhalik, di taqyid disebut tabi'inya. Adapun mutlak hadza muttasilun titik mutlak, kan, ya. Ah, ini mereka tidak gunakan kecuali hanya untuk apa? Al-marfu dan al-mauquf. Apabila al-maqtu mesti ada takyidnya. Hada muttasilun ila Sa'id bin Musa. Hada muttasilun ila Zuhri, ila Malik dan semisal dengan itu. Wadah? Jelas ya? Hah? Naam. Qultu, kata Syekh, ala hadzal ma'na yakunu al-muttasilu a'amma min al-musnad. Berdasarkan makna ini, al-muttasil lebih umum dari al-musnad, Allah alam. Jadi yang kita pegang sekarang berarti berbeda dengan apa yang dikabarkan, yang dibuat oleh al-Baiquni. Kita pegang sekarang mazhab yang disampaikan oleh Ibnu Shalah, yang disampaikan oleh al-Iraqi, bahwa al-muttasil mada? Ha? Mutlaku. Ibarahnya Ibnu Shalah dihafalkan. Mutlaku isti'mal atau mutlakul muttasil, itlaqul muttasil itu makna mutlaku, mutlakul muttasil itlaqul muttasil yaqau ala madha? Istimaluhu ala al-itlaq innama yaqu'u ala ma dhal marfu wal mauquf. Ketika dilepas hadza haditsun muttasil. Berarti itu hanya bisa kita gunakan apabila itu marfu atau mauquf. Yang berarti bukan khusus marfu. Nah. Jadi kita tidak mengikuti apa yang disebutkan Baiquni yang mengkhususkan marfu. Nah, mutlaquhu yaqa'u 'alal marfu wal mauquf. Nah. Kemudian inda at-taqyid yajuzu isti'mal al-muttasil inda at-taqyid. Fa naqulu madha? Hadha muttasilun ila Sa'id ibn al-Musayyib. Hadha muttasilun ila Zuhri. Hadha muttasilun ila Malik dan semisalnya. Jadi lebih umum penggunaannya, tidak terbatas, tidak sempit seperti mazhab al-Baiquni. Nah, jadi yang kita ingat sekarang, kita pegang dari syarah di sini adalah mazhab Ibn Salah dan Al-Iraqi. Karena inilah yang ditemukan pada penggunaan ahli hadis. وهو المتصل هو الذي يتصل إسناده إلى النبي عليه الصلاة والسلام. كتب الإراقي في هذا هو ما اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى واحد من الصحابة حيث كان ذلك موقوفا عليه. نعم بيتنا دي ألفيهنا. وإن تصل بسند منقولا فسمه متصلا موصولا سواء الموقوف والمرفوع ولم يروا أن يدخل المقطوع maqtu'u walam yara ay yadkhul al maqtu'u ini hada, apa maksudnya walam yara ay yadkhul al maqtu'u indal idla fahimtum walam yara ay yadkhul al maqtu'u dan mereka berpendapat tidak masuk al maqtu'u pada istilah muttasil hada indal itlaq maksudnya wa amma indat taqyid dijelaskan di syarah itu sudah kita baca tadi syarahnya. Jadi syarah dua bait ini ada di sini tadi kita sudah baca lengkap. Nah, المتصل والموصول وما اتصل اسناده الى النبي صلى الله عليه وسلم او الى واحد من الصحابه حيث كان ذلك مكون على هذا عند الاطلاق. Kemudian untuk المتصل dan الاطلاق tidak bisa, tetapi مع التقييد جائز. نعم هذا متصل الى سعيد بن مسعد dan seterusnya. Jelas ya, واضح. نعم اما selesaikan aja. Nah, baca tambih. Yuqalu lil muttasil al mausulu. Nah, tadi sudah kita lewati al mausul ini pada keterangan siapa tadi? Pada alfiahnya al-Iraqi. Muttasilan mausulan. Jadi al muttasil al mausul sama ya. Nah. Wa kadza muttasilun bil hamzah. Muttasilun. بالهمزة يا مؤتصل. قال الحافظ ابن حجر كان الحافظ ابن حجر قلت ويقال له ذلك كان قولا بدانيا المؤتصل بالفك والهمز المؤتصل بالفك والهمز. نعم وهي عبارة الشافعي في الأم في مواضع dan ini adalah ungkapannya الشافعي dalam kitab الأم di beberapa tempat ya perlu diingat. Nah lanjutkan dulu. Wa qala Ibn al-Hajibi fi at-tasrif, kata Ibn al-Hajib dalam kitab at-tasrif lahu miliknya hiya lughatu syafi'i, itu adalah bahasanya syafi'i wa hiya ibaratun amma sami'ahu, dan itu adalah ungkapan amma sami'ahu tentang ya sesuatu yang telah didengar kullu rawin oleh setiap rawi min syekhihi dari syekhnya fi siyaqil isnadi pada siyaq konteks pemberitaan jalur matan isnad min awwalihi ila muntahahu dari awal sanad sampai akhir sanad. Baik. Qultu melengkapi kata Syekh Al-Bukhari qala al-Imam Asy-Syafi'i fi risalah. Kata Imam Asy-Syafi'i risalah. Tadi di atas Ibnu Hajar kan menukil bahwa ini bahasanya siapa? Istilahnya Syafi'i di beberapa tempat dalam kitab apa al-um Iya. Dilengkapi oleh Syekh ya, bahwa juga ada dalam kitab lainnya itu, kitabnya Syafi'i yaitu Risalah. Qala al-Imam Syafi'i fi Risalah. Kitab Risalah masih ingat? Kitab Risalah inilah yang merupakan kitab pertama dalam ilmu usul fiqh. Sebab kita lewati dalam penjelasan usul fiqh yang pertama menulis mengarang usul fiqh sebagai satu bidang studi tersendiri dalam satu kitab adalah Syafi'i, yaitu kitab dalam kitab apa? Ar-Risalah. Nah, dalam kitab Ar-Risalah Syafi'i mengatakan apa? Wa la nastati'u an naz'uma, dan kami tidak mampu ya menganggap annal hujjata, bahwasanya hujjah itu tathbutu bihi ay bil mursal, tathbutu bihi ay tathbutu bil mursal, bahwa hujjah itu tegak dengan mursal ya. La nastati'u an naz'uma annal hujjata tathbutu bihi ay bil mursal thubutuha bil mu'tasil, seperti thubutuha bil mu'tasil an naz'uma annal hujjata tathbutu bihi thubutuha bil mu'tasil. Kami tidak sanggup menganggap bahwasanya hujjah itu tegak dengan al-mursal seperti tegaknya hujjah dengan al-mu'tasil. Nah, ini bahasanya beliau al-mu'tasil. Nah, jadi juga ada dalam risalah. Perlu diketahui bahwa Asy-Syafi'i hujjatun fil lughah. Ini kehebatan al-Imam Asy-Syafi'i. Dia beliau adalah hujjatun fil lughah. Karena di usia mudanya ya, di usia mudanya Asy-Syafi'i ya pergi ke gurun-gurun ya, ke tempat orang Badui yang masih terjaga lugahnya ketika itu, masih murni lugahnya dan merupakan hujjah. Nah, mengambil dari mereka sehingga betul-betul beliau ahli dalam lugah, sehingga beliau adalah hujjah dalam hal lugah, bahasanya beliau adalah hujjah maksudnya dalam hal lugah. Nah, salah satu contohnya ini ketika dia membahasakan dengan al-mu'tasib. Nah, jadi al-mu'tasib juga bisa al-mu'tasib. Sama? Ingat ya, berarti ya. Kita hafalkan sekali lagi. Jadi al-musnad huwa alladhi yattasilu isnaduhu ilan Nabi SAW. Jadi syaratnya harus muttasil, tidak boleh ada inqita', meskipun inqita' khafi tidak boleh, harus sahih dan harus marfu. Adapun al-muttasil a'ammu minal musnad, lebih umum daripada al-musnad, karena mutlaku istimali, nah itlaku istimali, pemutlakan penggunaannya seperti kata Rasulullah, mutlaku yaqa'u ala madha al-marfu' wal mawquf. Kata al-Iraqi, walam ya sawa'un al-marfu' wal-mawkufu walam ya ro'a yirkulan maktu'. Adapun al-maktu' lam ya ro'a yirkula fil muttasil indal itla, lakin yadkulu indal takyid, apabila ditakyid bisa. Hada yattasilu ila sa'id ila zuhri. Jelas? Ini kesimpulan pelajaran kita. Nah, ya falkan ini. Barakallahu wa sallam. Bihamdika syadu'ala ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila